dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang lautan, air lautan itu suci dan bangkai-bangkai yang ada di lautan itu halal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada pengecualian tentang bangkai, yaitu bangkai-bangkai yang ada di lautan. Maksudnya hewan lautan, bukan berarti hewan darat ditimbai ke lautan kemudian jadi bangkai halal. Ini tidak. Tetapi hewan lautan mati jadi bangkai, maka ini halal. Hewan apa saja? Apa saja? Ya, singa laut, kuda laut. Kalau ada kuda Nil laut juga halal. Pokoknya hewan yang dia hidup di lautan. Kemudian ada lagi penjelasan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla lana maytatan." Dihalalkan untuk kita dua bangkai. Dua bangkai yang dimaksud di sini adalah al-jaradu wal-hutu, yaitu belalang dan ikan. Ikan jenis apa saja itu kalau sudah jadi bangkai maka tetap halal dia, meskipun keluar baunya dan semisalnya dia tetap halal berdasarkan hadis ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan menarik juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Beliau mengatakan, "Wa labanul maitati wa baydhuha al-muttasilu biha najisun 'inda asy-Syafi'i wa ghairihi, li'annahu juz'un minha." Wa qala Malikun fi riwayah, "Huwa thahirun illa annahu yanjusu bil mujawarah." Artinya, Imam Syafi'i dan selainnya menyatakan susu dari hewan yang sudah jadi bangkai dan juga telur yang ada di dalam perut si bangkai itu najis. Itu juga najis. Misalkan ada kambing ya yang meninggal dunia, kambing yang mati ya, kemudian di dalam puting susunya, tempat susunya itu masih ada susu, bisa diperah. Nah, ini juga najis menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan sama aja sebenarnya, ujungnya najis juga. Beliau mengatakan bahwa dia itu suci, cuma karena dekat dengan bangkai jadi najis juga. Ya, sama saja sebenarnya. Ya. Nah, ini semua yang berkaitan dengannya adalah termasuk di dalamnya kalau seandainya ada anak dari bangkai tersebut yang ada di dalam, maka najis. Kecuali kalau dia masih hidup. Tetapi ini sudah meninggal tentunya. Kalau induknya yang mengandungnya mati, maka anaknya pun akan mati. Nah, ini sedikit tambahan ya Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang luar biasa, mudah-mudahan menambahkan kemudahan dalam kita beragama. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ditanya oleh Salman Al-Farisi tentang as-samin, yaitu keju, dan juga juben, keju yang sudah keras, dan juga al-farra. Al-farra adalah sejenis juga makanan yang terbuat dari keju. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-halalu ma ahallallah fi kitabih, wal-haramu ma harramallahu fi kitabih, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Nah, ini luar biasa indahnya agama Islam. Yang halal adalah apa yang telah Allah halalkan di dalam Al-Quran. Dan yang haram adalah apa yang Allah telah haramkan di dalam Al-Quran. Dan apa saja yang didiamkan oleh Allah, maka dia termasuk apa yang dimaafkan oleh Allah. Jadi jangan dicari-cari. Apa saja yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang termasuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka selama tidak ada di dalam Al-Quran pengharamannya, maka asal hukumnya apa? Halal, mubah untuk dimakan. Ya, mubah untuk dimakan. Misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam lautan ada ikan buas. Di dalam lautan ada ikan buas, lebih buas dari hiu misalkan. Maka tidak disebutkan dia diharamkan, asal hukumnya tetap mubah. Nah, itu cara mengambil contoh dari apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan lain di sini, kan Allah berfirman, Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Nah, kita bicarakan sekarang daging babi. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa kadzalika haruma 'alaihim lahmul khinzir sawa'un zukkiya aw mata hatfa anfihi. Artinya, diharamkan atas kaum muslim adalah daging babi, baik itu disembelih atau mati tanpa sembelih. Jadi daging babi itu asal muasalnya haram, disembelih atau mati tanpa disembelih. Wa yadkhulu syahmuhu fi hukmi lahmihi imma taghliban aw anna al-lahma yashmalu dhalik. Termasuk juga diharamkan dari babi adalah lemak-lemaknya. Disebabkan dua hal. Karena dia masuk ke dalam hukum dianggap sebagai daging, atau daging meliputi lemaknya tadi. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, lemak babi gimana hukumnya? Maka jawabannya tetap haram. Kenapa? Karena ada dua sebab. Pertama, dia dianggap sebagai daging. Yang kedua, dia diliputi oleh daging. Artinya dia ditutup oleh apa? Oleh daging tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Disebut nama selain Allah. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa ma dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala min al-ansabi wal andadi wal azlam wa nahwi dzalika mimma kanatil jahiliyatu yanharuna lah. Artinya, yaitu hewan-hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau atas nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah, seperti sesaji, seperti untuk mengundi nasib, atau yang semisalnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini ada beberapa tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-174. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, yaitu tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran, yaitu tentang Alkitab, itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini, هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله. Beliau mengatakan, ini merupakan ancaman keras terhadap orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله. Dari ilmu yang telah diambil ikatan janji oleh Allah atas para ulama. An yubayyinuhu linnas wala yaktumuhu. Agar para ulama menjelaskan ilmu itu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan. Menyembunyikan ilmu agama itu dosa besar. Ya, ini pelajaran yang pertama pagi ini, menyembunyikan ilmu agama hukumnya dosa besar. Siapa yang berilmu agama ditanya lalu dia tidak menjawab, maka ini termasuk dosa besar. Tetapi perlu diperhatikan, bukan berarti setiap yang ditanya dari para orang yang berilmu kemudian belum dijawab, maka bukan berarti dia menyembunyikan ilmu agama. Terutama di zaman sekarang. Ya. Ini kalau saya boleh curhat, memang terbukti akhirnya ulama-ulama terdahulu itu memang sabar. Dan kita belum sabar. Tetapi perlu juga jamaahnya dinasihati. Saya ulangi tadi perkataan saya, bahwa menyembunyikan ilmu agama dosa besar. Kalau ditanya tidak menjawab itu dosa besar. Tetapi perlu diperhatikan, kadang setiap yang ditanyakan kepada orang yang berilmu tidak bisa dijawab sesegera mungkin. Terutama di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu Pak, orang datang mungkin kepada para ulama jauh ya, kemudian dijawab. Sekarang mudah dia. Tinggal pencet, mengkeritingkan jempol, mencet gitu lewat handphone, langsung sampai pertanyaannya kepada orang yang dianggap berilmu. Dan kadang pertanyaan itu banyak, tidak bisa dijawab. Dan dia juga, orang yang berilmu ini, dia ingin belajar untuk mempersiapkan kajian berikutnya. Mungkin dia lagi pengajian, mungkin dia lagi kehabisan pulsa. Ya kan? Ustadznya lagi kehabisan pulsa, ulamanya lagi belum bayar telepon. Ya? Kemudian, ini kadang-kadang perlu kita belajar memang. Akhirnya saya baru paham ketika ada muridnya Imam Ahmad mengatakan, yang belajar dengan Imam Ahmad sekitar 5.000 orang. Dan kami satu kali majelis. Ya, satu kali majelis. 5.000 orang. Dan kami lebih banyak belajar adab Imam Ahmad dibandingkan ilmunya. Ini harus belajar adab diantaranya. Kadang Al-Ustadz Al-Fadhil atau yang lain juga pernah merasakan jam 12 malam ditelepon untuk bertanya ilmu agama. Satu. Yang kedua, kadang kalau kita bertanya, tad kirim SMS, kirim WhatsApp, kirim LINE, kirim inbox di Facebook, kirim email. Itu kan banyak. Untuk media untuk bertanya banyak. Tidak dijawab sehari, ya ditunggu. Ya. Tidak dijawab dua hari, ya ditunggu. Ini tidak. Kirim, 5 menit kirim lagi pertanyaan sama. 5 menit kirim lagi pertanyaan yang sama. Mbah itu, Ustadz, kenapa kada dijawab-jawab pertanyaan ulun? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, ini pengalaman pribadi ulun. Baru sehari dua hari ini. Jadi ulun, mohon ditunggu, kalau saya sempat saya akan jawab. Kalau tidak sempat, maka silakan tanya yang lain. Dan akun Anda saya blok. Habis itu, menyangit-nyangit, Jarsidin ini, mun kada tahu jawaban, dari pertama bapadah kada tahu. Allahu Akbar walillahilham. Ini ada manusia begini. Dan enggak satu dua. Hati-hati, jamaah Masjid Imam Syafi'i, jangan seperti itu. Belajar adab, ya, sebelum Anda menuntut ilmunya. Habis itu, yang lebih lucu lagi, mengambil perasaan ulun nah pulang. Saya ini penggemar Ustadz lo di Roja. Apa urusannya Anda menggemar saya, enggak menggemar saya? Ya, bukan urusan. Belajar adab. Kadang seorang alim itu juga manusia. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya orang tua. Dia punya pekerjaan yang lain. Kadang orang tuanya sedang sakit. Kadang banyak sekali permasalahan. Dan ini bukan dihadapi oleh beberapa satu dua orang saja. Kadang ada panitia kajian yang mengeluh. Kenapa ustadznya hanya bergaul dengan orang-orang sugih? Kenapa diundang tidak mau kecuali kepada pengajian-pengajian yang sugih-sugih? Ini saya jadi terbayang wajah ustadz-ustadz yang saya mengiranya mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali hidup mereka untuk menyebarkan ilmu Islam, berdakwah. Keluar pagi, pulang malam. Dan itu ada manusia-manusia seperti itu. Yang mereka kalau diberi pun menolak. Ini hati-hati, su'udzon kepada para ulama. Saking mudahnya mereka untuk berkomunikasi, walhamdulillah sudah dibuka komunikasi. Jadi bertanya mudah, tapi ditunggu. Bujuran, wallahi demi Allah itu terjadi. Jadi kirim SMS, pertanyaan sama. Bah itu menyangit-nyangit. Kenapa karena dijawab? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita perlu belajar adab kepada sebagian para yang dianggap orang-orang yang berilmu. Hati-hati. Ya, kita saja kepada atasan kita bukan orang yang berilmu, kita adabnya luar biasa. Misalkan ingin menelpon, mohon maaf, ada waktu saya boleh menelpon. Ya, pertanyaan pertama sudah. Kalau seandainya belum dijawab, berarti belum ada waktu. Ini nanti ada sudah tidak dijawab, nanti timbul pertanyaan yang lain, permintaan yang lain. Sesibuk itukah Anda tidak mau jawab pertanyaan saya? Allahu Akbar. Ada manusia-manusia seperti itu. Tapi ya begitu, kita harus sabar. Nah, saya menceritakan ini agar tidak terjadi pada jamaah saya. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita ilmunya cuma kulit, sedangkan adabnya tidak. Maka para ulama mengatakan ta'allamnal adab qabla al-ilm. Kami belajar adab sebelum berilmu. Kemudian mendoakan ulunah pulang. Semoga Allah merubah muamalah Anda, Ustaz, dengan para jamaah. Anda kan? Jadi, yang berdakwah seperti ini harus hatinya sabar. Ya, harus hatinya ditata terus. Ada kena yang menuduh, itu ustadznya orasi aja. Ya, jadi bapak ibu saudara saudari, saya bercerita ini mudah-mudahan jamaah masjid saya tidak seperti itu. Banjarmasin tidak terkenal seperti itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada lagi yang nelpon langsung. Saya lagi kajian, dimatikan. Satu kali. Habis itu nelpon lagi yang kedua, matikan lagi. Habis semestinya seorang yang berakal harus paham, mungkin lagi sibuk, betul? Betul kan begitu? Ya. Ya, sampai saya yang ketiga baru diangkat, Bu, saya lagi kajian. Baru paham, iya Ustaz, mohon maaf. Loh, yang pertama dan kedua tadi gak paham apa? Hah? Ini adab-adab bertanya harus dipahami. Kadang juga ada lagi yang bertanya, iya, itu tidak boleh. Nanti dijawab lagi oleh sidin, berarti kada boleh lah Ustaz. Ini subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Maka sampai dijawab, saya sudah jawab di atas. Ya Ustaz, terima kasih. Baru saya paham. Subhanallah. Ya, ingat, perhatikan baik-baik. Saya bercerita ini tidak dibuat-buat, ya. Ini pas dengan ayatnya ancaman menyembunyikan ilmu. Tapi jangan dituduh yang belum jawab pertanyaan menyembunyikan ilmu. Hati-hati. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kadang-kadang yang paling tidak pantas diucapkan adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hati seorang yang mengajarkan ilmu agama. Karena la tatadakhal fin niyyat. Kita sebagai manusia yang menghukumi secara zahir, tidak boleh kita menghukumi niat-niat seseorang. Niat orang kan beda-beda. Niat orang berbeda-beda. Makanya yang seperti-seperti itu, ucapan-ucapan ketus, kemudian kasar seperti itu, saya berpikir kepada ustaz-ustaz yang ikhlas, yang saya berharap dan juga berdoa, semoga mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan, kadang-kadang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka demi untuk menyebarkan agama Islam. Maka perhatikan baik-baik para ikhwah jamaah Banjarmasin, diharapkan harus benar-benar beradab dengan orang yang berilmu. Jangan sampai pernah su'udzon, jangan sampai pernah menghibah, karena ghibatul ulama ghair. Menghibah para orang yang berilmu itu tidak sama dengan menghibah orang awam. Ya, hati-hati. Maka jangan sampai, saya harapkan sekali lagi jangan sampai bermasalah dengan orang-orang yang berilmu. Meskipun seperti ini, meskipun kadang orang yang berilmu itu keliru, maka seorang yang menuntut ilmu diwajibkan sabar mereka. Lihat pelajaran yang sangat menarik dari cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bukankah akhirnya Nabi Khidir memberikan 3 kali kesempatan karena Nabi Musa tidak sabar, tidak lagi diberikan ilmunya? Ini pelajaran yang sangat menarik dari seorang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wasallam. Ya, harus sabar. Kadang perkataan seorang yang mengajarkan ilmu ketus di hadapannya, ya harus sabar, itulah demi dia mendapatkan ilmunya. Ya. Demi dia mendapatkan ilmunya. Jadi la yunalul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak didapatkan dengan leha-leha, dengan santai, tidak. Tapi harus dengan musabarah wa musabarah. Harus dengan tekun dan sabar. Ya, kita lanjutkan. Jadi di dalam penjelasan ini, manusia jika berilmu diharamkan untuk menyimpan ilmunya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi, mereka itu menyembunyikan ilmu. Dan yang menyembunyikan ilmu nanti kita akan bahas termasuk dosa besar. Coba perhatikan, penulis mengatakan faman ta'awwadha anhu bil hitamid dunyawi yarhamukallah. Faman ta'awwadha anhu bil hitamid dunyawi wa nubidha wa nabadha amra Allah fa ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Artinya, maka barang siapa yang menggantinya dengan tujuan-tujuan duniawi lalu mencampakkan perintah Allah, oh, maka orang-orang itu sebenarnya tidak menelan ke dalam perutnya melain api. Apa maksudnya? Artinya, orang-orang yang punya ilmu, tapi ketika ditanya dia tidak mau memberitakan yang benar, dia hanya ingin perkara duniawi, ini sebenarnya dia sedang memakan api ke dalam perutnya. Dia mengganti, dan banyak pak manusia seperti ini, ya, mengganti petunjuk dengan kesesatan, membeli surga dengan dunia, membeli dunia dengan surga, ya. Jadi surganya dijual, dia hanya mendapatkan dunia. Banyak manusia seperti itu. Kemudian membeli keburukan dengan kebaikan, dan ini pekerjaannya kaum Yahudi, ya. Pekerjaannya kaum Yahudi. Dan itu dipraktekkan sebagian oleh kaum Muslim. Dari sisi mana? Kadang-kadang kita lebih mementingkan dunia dengan cara menjual surga kita. Ya, dengan cara menjual surga kita. Taib. Lianna hadha thamana alladhi iktasabuhu innama hasala lahum biakbahil makasib. Artinya, karena harga yang mereka dapatkan itu mereka peroleh dengan jalan pencaharian yang paling jelek dan paling diharamkan. Wa a'zamul muharramat fa kana jazaohum min jinsi amalihim. Artinya, maka balasan mereka adalah sejenis dengan perbuatan mereka. Yaitu apa? Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Jadi maksud Allah di sini, karena mereka menjual surga dengan dunia, ingin dapat dunia tapi dijual surganya. Ini buruk perbuatannya. Mereka menyembunyikan ilmu gara-gara ingin dapat kekuasaan. Ya. Orang-orang Yahudi kan tidak mau menerima Rasulullah sebagai Rasul. Kenapa? Karena mereka ingin berkuasa. Mereka ingin Nabi dan Rasul terakhir itu dari mereka. Padahal mereka tahu ada Nabi setelah Nabi Isa. Ada. Setelah Nabi Musa ada seorang Nabi. Tetapi mereka tidak tahu itu ternyata bukan dari bangsa kita, kata mereka. Makanya mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, orang seperti ini dapat pahalanya atau dapat siksanya dari Allah seperti itu. Yaitu mereka sebagaimana ingin dunia yang mereka makan, ingin kekuasaan yang mereka capai, akhirnya Allah pun memberikan di akhirat sesuai jenis amal mereka. Apa itu? Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidak makan, tidak menelan ke dalam perut mereka kecuali apa? Kecuali api. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Bal qad sakhita 'alaihim wa a'rada 'anhum. Fahadha a'zamu 'alaihim min 'adzabin nar. Ya. Tidak dibicarai oleh Allah itu lebih berat dibandingkan disiksa neraka, Pak. Ya, di sini disebutkan bahkan Allah murka kepada mereka dan berpaling dari mereka dan ini lebih besar bagi mereka daripada siksa neraka. Ya. Orang disiksa di neraka itu berat. Lebih berat lagi kalau tidak dibicarai oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Ini lebih berat lagi. Kada diherani itu kadang-kadang lebih sakit dibandingkan dipukul. Betul enggak? Ya. Diboikot orang. Assalamualaikum Pak Haji. Sidin menoleh aja kada. Itu sakitnya tuh. Ya. Sakitnya tuh sakit benar. Ya. Padahal Pak Haji ini kada meherani gara-gara apa? Sakit parut sih din. Ih banyak yang seperti ini, makanya harus husnudzon sesama manusia. Ya. Jangan sampai kita suudzon. Ini Bapak Ibu, waktu ke Bandung kemarin saya ngisi judul kajian dengan judul Allah Maha Tahu. Di dalam judul tersebut Allah Maha Tahu, saya menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah. Jangan kepada manusia, kepada Allah saja kita harus wajib berbaik sangka. Dan ternyata setelah dikupas-kupas, baik sangka itu amalan yang sangat luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyebutkan wa huwa min wajibati tauhid. Dia termasuk daripada kewajiban-kewajiban orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Orang kalau berbaik sangka kepada Allah, akhirnya dia meyakini tidak ada yang mengatur, berkuasa, pencipta kecuali Allah. Tatkala doanya diangkat, kok belum dikabul-kabul? Ya, maka baik sangka kepada Allah. Dalam sifat baik sangka itu ada tauhid. Kenapa? Oh, berarti Allah lah yang mengatur, berkuasa, pencipta. Nah, apa faedahnya di sini? Kita juga semestinya harus berbaik sangka kepada manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi tidak diherani, tidak digubris, itu lebih sakit kadang-kadang dibandingkan disiksa. Di sini kita ambil pelajaran bahwa perkara hati itu lebih berat dibandingkan perkara lahiriah. Ya. Perkara hati lebih berat dibandingkan perkara lahiriah. Makanya ada orang pepatah mengatakan dalam bahasa Arab, kalmul lisani anka min jarhis sinani. Artinya, sabetan, sayatan dengan ucapan itu lebih pedih dibandingkan disabet, disayat dengan pisau. Kenapa? Karena sayatan dengan ucapan itu kadang-kadang masuk ke dalam kedalaman. Nah, ini sama ketika Allah berfirman, "Wala yukallimuhumullah yaumil qiyamah." Allah tidak berbicara kepada mereka. Ini lebih berat dibandingkan disiksa di akhirat. Ya. "Wala yuzakkihim," dan tidak mensucikan mereka. Maksudnya, "Ai la yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah." وَلَيْسَ لَهُمْ أَعْمَالٌ تَصْلُهُ لِلْمَدْحِ وَالْرِضَى وَالْجَزَاءِ عَلَيْهَا. Tidak mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang hina. Mereka tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang pantas untuk dipuji, diridhai, dan diberi pahala. وَإِنَّمَا لَمْ يُزَكِّهِمْ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا أَسْبَابَ عَدَمِ التَّزْكِيَةِ الَّتِي أَعْظَمُ أَسْبَابِهَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالْإِهْتِدَاءُ بِهِ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ فَهَؤُلَاءِ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَاخْتَارُوا الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى وَالْعَذَابَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَهُؤُلَاءِ لَا يَصْلُحُ لَهُمْ إِلَّا النَّارُ. Artinya, mereka tidak disucikan karena mereka melakukan perbuatan yang menjadi sebab tidak adanya pensucian, yang mana penyebab-penyebab paling besarnya adalah mengamalkan kitabullah, mengambil petunjuk darinya, berdakwah kepadanya, namun mereka malah mencampakkan kitabullah, berpaling darinya, dan mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, lebih memilih azab daripada ampunan, maka tidaklah patut bagi mereka kecuali neraka. فَكَيْفَ يَصْبِرُونَ عَلَيْهَا وَأَنَّ لَهُمُ الْجَلَدُ عَلَيْهَا. Lalu bagaimana mereka dapat bersabar padanya, dan bagaimanakah ketegaran mereka di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maksud dari perkataan Syekh di sini adalah ini sering terjadi kepada manusia. Berdoa, "Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, rahmati saya." Tapi kelakuannya sehari-hari jauh menunjukkan dia minta ampun. Jauh menunjukkan dia minta rahmat. "Ya Allah, berikan rezeki kepada saya." Tapi kelakuannya, ucapannya sehari-hari jauh menunjukkan dia dengan kelakuannya mendatangkan sebab-sebab rezeki. Ya, dia maksiat, penghalang rezeki maksiat. Dia makan yang haram, penghalang rezeki. Dia tidak pernah istighfar, penghalang rezeki. Ya, nah ini banyak manusia seperti ini. Sama kalau di Arafah berdoa habis-habisan. Ketika umroh atau haji berdoa habis-habisan di tanah-tanah suci. Pulang, jangan pulang ke negara. Habis pulang umroh atau pulang haji, mampir dulu ke negara Eropa, ngelihat aurat. Akhirnya sampai di daerah, sampai di kampung, gak ada rasa. Tidak ada rasa umrohnya. Tawafnya gak kerasa lagi. Yang ada, dasar bagus benar negara Turki itu. Jadi yang dikisahkan adalah jalan-jalannya, bukan ritual ibadahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit, ya. Jadi kadang sebagian manusia minta sesuatu tapi kelakuannya, ucapannya tidak sama dengan apa yang dia minta. Misalkan orang minta agar terlepas dari terlilit hutang, "Ya Allah, ya Allah." Tetapi tetap gali lubang, tutup lubang. Nah, ini tidak manfaat. Ya, harus ada sinkronisasi dengan ucapan, perbuatan, dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu, ya. Misalkan kita minta ketenangan, tapi enggak pernah berzikir, mana mau tenang? Tidak pernah baca Quran, mana mau tenang? Karena ketenangan tidaklah didapat kecuali hanya dengan berzikir kepada Allah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat yang ke-76. Atau panjang enggak? Ya, tidak panjang, cuma satu halaman. Perhatikan. "Dzalika al-madzkur wa huwa mujazatuhu bil 'adli wa manhu asbabal hidayah mimman abaha wa ikhtara siwaha." Yang demikian itu yakni yang telah disebutkan, yaitu pembalasannya dengan adil dan pencegahan Allah dari sebab-sebab hidayah bagi orang yang enggan memilihnya dan lebih memilih selain darinya. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq adalah wa minal haqq mujazatul muhsin bi ihsani wal musi bi isaati. Dan termasuk kebenaran adalah membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Wa aidan fa fi qawlihi, demikian juga dalam firman-Nya, nazzalal kitaba bil haqq, Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Ma yadullu ala anna Allah anzala hu li hidayati khalqih wa tabyinil haqqi minal batil wal huda minal dalal faman sarafahu an maqsudihi fahuwa haqiqun bi an yujaza bi a'zamil uqubah. Artinya, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah menurunkannya untuk memberikan hidayah kepada makhluknya dan menenangkan kebenaran dari kebatilan dan petunjuk dari kesesatan. Dan barang siapa yang menyimpang dari maksud awalnya, maka pantaslah atasnya hukuman yang paling keras. Jadi Allah sudah menginginkan kebaikan, mereka sendiri yang memilih keburukan. Nah, itu maksudnya. Allah sudah utus para rasul, dan rasul terakhir Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan Islam, menjelaskan segalanya, tidak ada yang tersisa. Masih memilih jalan kesesatan. Ini enggak tahu diri namanya. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi malah memilih selain Al-Quran sebagai petunjuk. Ini enggak tahu diri namanya. Maka pantas bagi mereka mendapatkan hukuman yang keras. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi fa amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi wal ladzina harrafuhu wa sarrafuhu an ala ahwa'ihim wa muradatihim la fi syiqaqin ba'id ay muhadatin ba'id anil haqq li annahum qad khalaful kitaba alladhi ja'a bil haqqil mujib lil ittifaqi wa adamit tanaqud. Sebelum saya jelaskan ini, termasuk di dalamnya yang durhaka-durhaka nih, seperti anak sudah diurus oleh Allah, diurus oleh dua orang tua, ya, dikandung, dilahirkan dengan susah, diurus ketika dibuayan, kemudian sampai besar, sampai dicarikan sekolah, dicarikan pekerjaan, dicarikan bini. Ketika ada bini, orang tuanya masih dijadikan sebagai pembantu. Subhanallah. Dengan seperti itu masih durhaka. Ini kan gak tahu diri. Sama juga, mohon maaf, seorang istri tidak bisa tidak bergantung kecuali kepada suami. Ya, diberikan nafkah oleh suami, kemudian diberikan makanan, pakaian oleh suami. Tidak bisa tidak bergantung kecuali kepada suami. Ini durhaka dengan cara dia menyeleweng kepada suami, kepada pria lain. Nah, ini durhaka sekali. Contoh yang lain, budak. Budak tidak bisa tidak bergantung kecuali kepada majikannya, tuannya. Ternyata kabur, menganggap dia bisa ngurus diri sendiri. Nah, ini adalah durhaka. Itu jenis-jenis durhaka yang sangat luar biasa. Sama, seorang hamba tidak bisa lepas dari Allah. Semuanya dia minta sama Allah. Semuanya dia bergantung kepada Allah. Dan Allah sudah sediakan semua sarana agar dia mudah. Ternyata masih menyimpang dari Allah. Terutama berbuat kesyirikan. Nah, ini durhaka. Manusia-manusia durhaka jenisnya seperti ini. Manusia yang tidak tahu diri. Ya. Kita saja, Pak, perasaan kita, kalau seandainya ada yang bergantung kepada kita, baik dari sisi pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari, kemudian dia, ya, dia durhaka. Dia merasa tidak perlu, bahkan menyombongkan diri di hadapan kita. Maka ini benar-benar tidak mengenakan hati. Nah, begitulah walillahil matsalul a'la, Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu kepada hamba-hambanya. Itu yang disebutkan oleh penulis. Taib. Saya baca selanjutnya. Dan orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Maksudnya bahwa orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, beriman dengan sebagiannya dan ingkar kepada sebagiannya, dan orang-orang yang merubahnya serta menyelewengkannya menurut hawa nafsu untuk tujuan mereka benar-benar dalam penyimpangan, yaitu penyelewengan yang jauh dari kebenaran, karena mereka telah menyelisihi Alkitab yang datang dengan kebenaran dan pasti serasi dan tidak bertolak belakang. Ya, ini adalah benar-benar tercela. Kenapa? Karena Al-Quran sudah benar-benar diturunkan sebagai petunjuk, tidak ada pertentangan di dalamnya, masih dipermasalahkan dan masih tidak mau mengikuti Al-Quran. Bahkan yang ada malah mencela. Nah, ini benar-benar lafi syiqaqin ba'id. Orang ini dalam kesesatan yang jauh sekali. Ya. Jadi sudah ada sarana tapi tidak digunakan, malah mencela. Nah, ini parah ini orang. Ya. Ini harus dijauhi, yang sifat-sifat seperti ini harus dijauhi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Famaraja amruhum wa kathara shiqaquhum wa tarattaba ala dhalika iftiraquhum. Artinya, lalu kacaulah kondisi mereka dan banyaklah perselisihan mereka yang akhirnya mengakibatkan perpecahan. Ya, perpecahan. Bi khilafi ahlul kitab alladzina amanu bih wa hakamuhu fi kulli syai' fa innahum ittafaqu wartafaqu bil mahabbati wal ijtima' alaihi. Berbeda dengan ahlul kitab yang beriman kepadanya, menjadikannya sebagai hakim dalam segala urusan, mereka saling sepakat, mereka saling memiliki kebersamaan dengan cinta serta berkumpul di atasnya. Ini pelajaran menarik, Pak. Ya, kapan orang berkumpul di atas agama pasti jarang perselisihan. Ya. Kapan orang berkumpul atas nama agama yang benar, maka jarang terjadi perselisihan. Tapi kalau orang berkumpul atas nama kelompok, atas nama perorangan, atas nama kepentingan, ini pasti sering berselisih. Karena tarik ulur kepentingan. Tapi kalau orang berkelompok, berkumpul atas nama agama, mempercayai karena Al-Quran, beriman kepada Nabi, dan ingin menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebutkan di sini, ya, mereka saling sepakat, memiliki kebersamaan, saling mencintai, saling ingin selalu berkumpul. Itu selalu. Di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Obatnya kalau sudah berselisih, maka agar bersatu apa? Pegang teguh sunnahku, agamaku. Ya, kembali kepada ajaran Rasulullah. Ini yang akan menyatukan umat Islam. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa qad tadammanat hadhihi al-ayatu al-wa'idu lil-katimina lima anzalallah al-mu'athirina 'alaihi 'arada ad-dunya bil-'adzabi was-sukht. Artinya, ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dan orang-orang yang mendahulukan tujuan-tujuan duniawi dengan siksa dan kemurkaan. Hati-hati ya, Pak. Kalau kita mengetahui ilmunya secara agama, jangan disembunyikan. Karena diancam siksa dan murka oleh Allah. Wa anna Allah la yutahhiruhum bitawfiq wala bilmaghfirah wa dzakara as-sababa fi dzalika bi itharihim ad-dalalata 'alal huda. Nah, ini perhatikan. Dan Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka dengan taufiknya. Artinya Allah tidak memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk mengerjakan petunjuk. Dan tidak pula dengan ampunannya. Ayat ini juga menyebutkan sebab kenapa mereka mendahulukan kesesatan daripada petunjuk, yang mengakibatkan mereka memilih siksaan daripada ampunan. Ya, siksaan daripada ampunan. Thumma tawajja'a lahum bi shiddati sabrihim 'ala an-nar li 'amalihim bi asbab allati ya'lamuna annaha musilatun ilayha wa anna al-kitaba mustamilun 'ala al-haqqil mujib lil-ittifaqi 'alayhi wa adami al-iftiraq wa anna kulla man khalafa fa huwa fi ghayati al-bu'di 'anil haqq wal munaza'ah wal mukhasamah wallahu a'lam. Kemudian ungkapan iba dari Allah, untuk mereka dengan keberanian mereka yang besar terhadap api neraka. Karena pengetahuan mereka tentang penyebab yang mereka lakukan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka tersebut. Dan bahwa Alkitab meliputi kebenaran yang mengharuskan untuk disepakati dan tidak diperselisihkan. Dan bahwa setiap orang yang menyelisihinya, maka ia berada jauh sekali dari kebenaran, pertentangan, dan persetuan. Maksud dari perkataan penulis, bukankah ayat tadi mengatakan, Fama asbarahum ala nar. Ya, lihat di akhir ayat yang ke-175. Alangkah sabarnya mereka menghadapi neraka. Itu sebenarnya celaan dari Allah, bukan pujian. Ya. Alangkah sabarnya mereka menghadapi neraka. Itu sebenarnya celaan dari Allah. Artinya, kalian itu sudah tahu neraka berat. Kalian sudah tahu siksanya berat. Kenapa kalian membeli siksa neraka dengan menjual surga? Ini kan sebuah kekeliruan. Sebuah keburukan yang sangat. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan bahwa kalau orang mengikuti Al-Quran, mengikuti Alkitab, ya, Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab untuk umat-umat sebelumnya, maka sebenarnya dia akan mendapatkan petunjuk, disepakati, tidak ada perselisihan, dia pada kebenaran, jauh dari kesesatan. Semestinya seperti itu. Makanya Allah mengatakan fama asbarahum alannar, alangkah sabarnya kalian di dalam neraka. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang tidak beriman kepada petunjuk Allah, kalian itu benar-benar celaka. Ya, sudah tahu neraka sangat panas dan masuk neraka dengan menyelisihinya, dengan menyelisihi Al-Qur'an, Al-Kitab, tetap kalian lakukan. Nah, ini kebanyakan orang-orang Ahlul Kitab seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita membaca ayat tafsir ayat 174, 175 dan 176. Naam. Wallahu alam. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kalau ada. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.